wahai orang-orang yang dianggap sebagai ulama, berikan keteladanan yang baik, berikan contoh yang baik kepada umat. Khairul anam, sebaik-baik makhluk Allah Nabi Muhammad datuk kita, Ali bin Abi Thalib kakek kita, Hasan dan Husain, pemimpin pemuda di surga adalah kita bernasab kepada mereka. Fatimatuz Zahra Sayyidatun Nisa'il Alamin adalah orang tua kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ashrafi badrin fil kauni ashraq.